Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-61 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Qala, iblis berkata, a'asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku harus sujud kepada seorang yang engkau ciptakan dari tanah liat? Qala, Allah Ta'ala berfirman, ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alaihi. Qala, iblis berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, bagaimana menurut engkau ya Allah tentang orang yang engkau muliakan di atasku ini, seandainya engkau beri aku waktu sampai hari kiamat untuk hidup, sungguh aku akan menyesatkan keturunannya kecuali sedikit. Qala, Allah berfirman, idhab, silakan engkau lakukan. Faman tabi'aka minhum, maka barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura, maka sungguhnya neraka jahanam adalah balasan yang akan dipenuhi untuk kalian semua. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, yunabbihu tabaraka wa ta'ala ibadahu ala shiddati adawati syaitan wa hirsihi ala iblalihim wa annahu lamma khalaqallahu Adam istakbaro anis sujudilahu wa qala mutakabbiran a'asjudu liman khalaqta tina. Ay min tinin wa bizamihi annahu khair minhu li annahu khuliqa min nar wa qad taqaddama fasadu hadzal qiyas al batil min iddati awjuh Falamma tabayyana li iblis tafdilallahi li Adam qala mukhatiban lillahi ara'aitaka hadzal ladzi qaramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu ay la astasilannahum bil idlali wala aghwiyannahum illa qalila wala ughwiyannahum illa qalila arfa al khabithu annahu la buta yakuna minhum mayu'adihi wa ya'sihi faqala Allahu lahu idhab faman tabi'aka minhum wakhtaraka ala rabbihi wa walihi alhaq fa inna jahannama jazaukum jazaa mawfura ay mudakharan lakum muwaffaran jazaan ala a'malikum wallahu ta'ala a'lam. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah tabaraka wa ta'ala ingin memperingatkan hamba-hambanya betapa keras permusuhan syaitan, betapa semangatnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Hal itu disebabkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, syaitan tidak mau atau menolak untuk sujud kepadanya. Dalam keadaan sombong, syaitan berkata, apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat? Yakni dari tanah liat, yang menurut anggapan syaitan, dia itu lebih baik daripada Nabi Adam. Karena dia diciptakan dari api. Sungguh, telah lalu penjelasan rusaknya kias yang batil yang disampaikan oleh syaitan dari berbagai sisi. Tatkala jelas bagi iblis bahwa Allah Ta'ala memang lebih mengutamakan Adam daripada dia, maka iblis pun berkata di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana menurut engkau ya Allah tentang Nabi Adam yang telah engkau muliakan di atasku? Seandainya aku diberi waktu hidup sampai hari kiamat, sungguh aku akan menyesatkan keturunan-keturunannya. Yakni aku akan berusaha kuat untuk menyesatkan mereka dan membuat mereka menyimpang kecuali cuma sedikit. Setan yang jelek mengetahui bahwa pasti di antara Bani Adam itu ada yang memusuhinya dan tidak mau menurutinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada setan, kepada iblis, pergilah atau silakan engkau lakukan apa yang kamu mau. Maka barang siapa yang mengikutimu dari Bani Adam lebih memilih engkau daripada Rabbnya dan berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan yang sangat penuh atau sempurna untuk kalian semua. Yakni disiapkan untuk kalian dan dipenuhi balasannya untuk amal kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hana bidina asakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-61 sampai 63 dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat tersebut. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam. Fasajadu. Ikhtalafal ulama fi al-ma'murina bis-sujudi di Adam. Ahum jami'ul malaikah am malaikatul ardi ala tahsisi. Ahum jami'ul malaikati am malaikatul ardi ala tahsisi. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apakah semua malaikat atau hanya malaikat yang bertugas di bumi? warajih jami'ul malaikah. Lianna dhahira lafzil malaikah yufidul umum. Yang rajih bahwa yang diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam itu seluruh malaikat. Karena zahir lafat al-malaika menunjukkan keumuman. Wallahu ta'ala alam. Dhakarahu Ar-Razi fi tafsirihi baik. Hal itu disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Al-Faidatu Asaniyah Qauluhu Ta'ala Illa Iblisa hal iblisu minal malaikati amla. والراجح أنه ليس من الملائكة لأن الله تعالى خلقه من نار wa khalaqal malaikata min nur. Wal istisna fi hadhil ayah munqati. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Apakah iblis termasuk malaikat ataukah bukan? Yang rajih iblis bukan malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari api. Sedangkan Allah menciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Sehingga istisna dalam ayat ini adalah istisna muqati. Nah. Baik. Jadi antara mustasna dan mustasna minhu ini tidak sejenis. Nah, antara malaikat dan iblis tidak sejenis sehingga disebut istisna muqati. Al-faidatu ats-tsalitsah. Qauluhu ta'ala fi qauluhu ta'ala qala asjudu liman khalaqta tina. Za'ama iblis annahu khairun min Adam. Li'annahu khuliqa min nar. Wa Adam khuliqa min tin. Ma'anna at-tina afdal min nar. Min iddati awjuh. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat? Iblis beranggapan bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Karena iblis diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam dari tanah liat. Padahal tanah liat itu lebih afdol daripada api dari banyak sisi. Baik. Al-Faidatu Arabiah. Qauluhu ta'ala qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya fihi dalilun. Ala anna iblisa i'tarafa anna Adama afdalu minhu bitafdhilillahi iyyahu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, bagaimana menurut engkau ya Allah tentang orang yang engkau muliakan melebihi aku atau di atas aku? Ini merupakan dalil bahwa iblis mengakui bahwa Nabi Adam lebih utama daripada dia, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Nabi Adam, memberi keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala, la'in akhartani ila yaumil qiyamah, fihi dalilun ala anna iblisa la yamutu ila yaumil qiyamah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, jika engkau beri aku tunda untuk hidup sampai hari kiamat. Ini merupakan dalil bahwasanya iblis tidak akan mati sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi pada saat kiamat baru mati. Ya. Nah. Baik. Adapun keturunan-keturunannya dari kalangan jin-jin kafir, naam, maka mati, ya. Tapi kalau iblis, Abul Jan, bapaknya atau moyangnya jin ini, gak mati sampai hari kiamat. Naam. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang keenam. Qawlu ta'ala. La'ahtanikanna durriyatahu. Fihi salah satu akwalin. ahaduha la astawliyanna alaihim, la astawliyanna alaihim, qalahu Ibnu Abbasin wal Farra. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, sungguh la ahtanikanna dzurriyyatahu, mengenai makna ayat ini ada tiga pendapat. Yang pertama, makna la ahtanikanna dzurriyyatahu ialah la astawliyanna alaihim, sungguh aku akan menguasai mereka, menguasai keturunan Bani Adam. Pendapat Ibnu Abbas dan Al-Farra. Wasani laudillannahum, laudillannahum qalahu Ibnu Zaid. Makna yang kedua, la ahtanikanna dzurriyyatahu ialah la udillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Ini pendapat Ibnu Zaid. Wasalis la astaksilannahum, pakai hamzah semua, la astaksilannahum la astaksilannahum. Hada qawlu Ibn Qutaybah. Di makna yang ketiga, la astaksilannahum, sungguh aku akan menghabisi mereka semua, membinasakan mereka semua. Menghancurkan mereka semua. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Nah, barakofikum. Tiga pendapat ini sama-sama saling melengkapi. Intinya adalah diwakili oleh pendapat yang kedua, yakni setan berusaha untuk menyesatkan Bani Adam. Kalau sudah sesat, maka setan akan menguasai mereka. Dan kalau sudah menguasai mereka, maka setan akan membinasakan mereka dalam perkara agama dan dunianya. Wal iyadu billah. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Qawlu ta'ala illa qalila. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hum awliya'ullahi allazina asamahum. Qala Ibnu Abbas hum awliya'ullahi allazina asamahum. وفيه دليل على أن إبليس أعفى أنه لابد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه. Annahu la budda ayyakuna minhum mayu'adihi wa yaksihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala illa qalilan, Iblis berkata kecuali sedikit yang aku tidak mampu menyesatkannya. Ibnu Abbas menjelaskan mereka yang sedikit ini ialah wali-wali Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Amin. Ini juga merupakan dalil bahwa iblis mengetahui pasti di antara keturunan Nabi Adam ada yang memusuhi iblis, ada yang tidak mau taat sama iblis. Nah, mereka inilah wali-wali Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-faidah tu as-saminah. Nah, yang ke-8. Qauluhu ta'ala qala idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura. Nah. Fihi dalilun ala anna iblisa wa man tabi'ahu minal jinni wal insi min ahli jahannam. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala taala Allah berfirman, idhab, pergilah engkau melaksanakan yang engkau mau, terserah. Faman tabi'aka minhum, barang siapa di antara mereka yang mengikutimu berpaling dari Rabbnya, berpaling dari al-haq, maka sesungguhnya jahannam adalah balasan kalian semua dengan balasan yang akan dipenuhi secara cukup. Nah, di sini merupakan dalil bahwasanya iblis dan yang mengikutinya dari kalangan bangsa jin dan manusia adalah penduduk neraka jahanam nanti, ya. Jadi kalau ditanya di neraka jahanam itu cuma manusia saja ataukah bangsa jin yang mengikuti iblis? Jawabannya manusia dan jin yang mengikuti iblis. Ya. Nah. Kalau jin, iblis terbuat dari api, sementara jahanam juga dari api, perhatikan mereka enggak terasa. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menyiksa dengan api makhluk yang Allah ciptakan dari api. Barakofikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Adapun ayat berikutnya tentang makar-makar iblis terhadap Bani Adam, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.